lembut mewangi seharum rambutmu. Selalu meninggalkan kesan kompak dalam suara maupun penguasaan panggung dengan gaya ceria. Gadisku ciptaan Candy Kamandalu mendapat garapan Guru Soekarno Putra baik musik maupun gaya.